si malu raga ketemu sintayan mula saling nyambatang tresna kita masih negana dine ditu sintayan nuntut tresnan beline sing hitungan kengken bin mani ne penting jani iraga ipi tanpa status iraga mademenan nanging subacara anak mekurenan tuseng taen ingat teken dosa ne penting ngai kena helaga bes keliwat ngulurin indria ngubar suarga ane di sekala nanging galah terus menjalan beli janing lah pianaku renang yastun bat lakar nyambatan ampurang beli tengi dan nutugan lewat gendeng puniki belingi deh pele dumogi je adi mirang di radio lewat gendeng puniki beli buen ngide apus je adan beli di ingetan adi beli ngarepang adi ngaleh kurenan nemula seken seken sayang seken seken deman seken seken tresna nampingin sisan hidup adi ne ngewangun keluarga sane bahagia. Gendeng puniki beli ngideh pele dumogi je adi mirang di radio lewat gendeng puniki beli buen ngide apus je adan beli di ingetan adi beli ngarepang adi ngaleh kurenan nemula seken seken sayang seken seken deman seken seken tresna nampingin sisan hidup adi ne ngewangun keluarga sane bahagia.